Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Corporate University Telkom Bandung di Geger Kalong, ataupun para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, para pendengar radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Albayan, Cianjur, radio Roja Lampung, Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, juga radio Rei Padang, dan radio-radio lain yang juga ikut merilai siaran ini secara langsung, juga para pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Bab terakhir yang kita bahas adalah bab man hazzala bisyai'in fihi dzikrullah, bab orang yang mengolok-olok sesuatu yang di dalamnya ada zikrullah, mengolok-olok Allah Azza wa Jalla, mengolok-olok ayat-ayatnya termasuk Al-Quran, juga mengolok-olok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka perbuatan tersebut bisa menjerumuskan orang kepada kekufuran. Dalilnya adalah apa yang sudah kita terangkan, yaitu ayat Al-Quranul Karim yang terdapat dalam surah At-Taubah. Yang menjadi asbabun nuzul ayat tersebut adalah ketika perang Tabuk, beberapa orang munafik yang juga ikut di perjalanan perang Tabuk tersebut mengolok-olok Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dengan mengatakan ma ra'aina mithla qura'ina haula arghaba butunan wala akdhaba al-sunan wala ajbana indal liqa, yakni Rasul sallallahu ashabihi. Kata orang-orang munafik di tengah perjalanan, mereka saling berbicara dengan sesama mereka. Salah satu isi pembicaraannya adalah, kata mereka, kita tidak pernah melihat orang-orang seperti ini nih, yang perutnya paling buncit, ucapan lisannya paling dusta, dan sikapnya paling pengecut ketika bertemu musuh. Yang mereka maksudlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Obrolan mereka itu terdengar salah satunya oleh seorang sahabat namanya Auf bin Malik radhiyallahu an. Mendengar itu langsung menimpali, kadzabta, dusta kamu, bohong kamu, walakinnaka munafiq, kamu ini hanyalah seorang munafiq. La akhbiranna Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pasti akan laporkan omonganmu ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pergilah Auf bin Malik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaporkan omongan orang itu. Nanti kita akan bahas apakah ini termasuk namimah atau bukan. Ngadu domba antara orang itu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilaporkan. Ternyata begitu sampai di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam, dia menemukan Al-Quran telah turun terlebih dahulu kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang menceritakan omongan orang tadi. Wahyu sudah turun. Allah lebih tahu memberi, lebih dahulu memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang munafik yang ngomong tadi mengetahui bahwa ucapannya akan dilaporkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, orang itu segera menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan kaki. Nabi saat itu sedang mengendarai untanya. Orang itu bergelantungan di tali kekang unta Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsar rukab naqta'u bihi 'anna at-tariq." Wahai Rasulullah, tadi kita ini cuma ngobrol dengan obrolan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musafir sekedar untuk melepas lelah, sekedar untuk mengisi perjalanan yang melelahkan agar tidak terasa lelah, agar tidak terlalu capek. Maka ngobrol dengan isi obrolan yang umum diobrolkan oleh orang-orang di tengah safarnya. Nah, salah satu isi omongannya itu kayak begitu. Dia bergelantungan di tali kekang kuda atau unta Nabi Sallam, kata Ibnu Umar, aku melihat dia bergelantungan di tali itu dan kakinya tersandung-sandung kepada batu yang dilewatinya. Sambil mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami tadi hanya bercanda, bercanda gurau. Kata orang Sunda mah heureuy we eta mah teu serius. Bagaimana jawaban Nabi alaihi salatu wasalam? Tanpa menoleh kepada orang itu, beliau menjawab, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang rasulnya kalian perolok-olokan, kalian jadikan sebagai bahan mengolok-olok, bahan bercanda, bahan bersenda gurau. Wala yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Beliau tidak ngelirik dan tidak lebih darimu berbicara seperti itu. Sudah sampai di sana. Karena apa? Karena marahnya beliau kepada orang tadi. Kisah lengkap tentang hal ini beserta syarah dari hadis ini dan tafsir dari ayat yang tadi sudah kita terangkan di hari Jumat beberapa pertemuan yang lalu. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari bab ini. Ada setidak-tidaknya 5 pelajaran yang bisa kita ambil pada bab ini. Pelajaran yang pertama, dan inilah yang agung, yang pokok, yang ada kaitannya dengan masalah tauhid. Anna man hazzala bihadha kafirun, ay man hazzala billahi wa ayatihi wa rasulihi fahuwa kafir. Pelajaran pertama yang kita petik adalah orang yang mengolok-olok hal ini, mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, dan juga Rasulnya, dia kafir berdasarkan ayat ini, qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu jangan minta maaf karena kamu sudah kafir setelah kamu beriman, dengan ucapan tadi, dengan sikap mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, dan juga Rasulnya, orang ini telah kafir, telah keluar dari Islam. Oleh karena itu wajib kita berhati-hati, jangan sampai ucapan dan sikap kita mengandung unsur mengolok-olok baik Allah Azza wa Jalla serta ayat-ayatnya, Al-Quran dan syariatnya, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dijadikan Allah, ayatnya, dan Rasul sebagai bahan candaan, bahan untuk mengolok-olok, sekedar pengisi obrolan, apalagi memancing orang agar tertawa dengan candaannya yang tidak lucu itu tadi. Allah dan Rasulnya enggak boleh dijadikan bahan gurauan, bahan candaan, bahan lawakan. Siapa orang yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan ayatnya sebagai bahan candaan, maka dia terancam dengan ayat ini. Ini faedah yang pertama, pelajaran pertama, masalah pertama yang dibahas di dalam bab ini. Kedua, anna hadha huwa tafsirul ayah fiman fa'ala dhalik ka'ina man kana ay sawa'un kana munafiqan aw ghara munafiq thumma istahza'a fa innahu yakfuru ka'ina man kana. Kedua, bahwa hadis ini merupakan penafsir dari ayat yang sedang kita bahas tentang orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut yang dimaksudlah mengolok-olok Allah, ayatnya, dan Rasulnya. Menjadikan Allah, ayatnya, dan Rasulnya sebagai bahan candaan, bahan lawakan, bahan olok-olok. Siapapun dia, baik itu pelawak, biasanya pelawak itu apapun dilakukan sekedar untuk membuat orang tertawa, ya. Sekalipun dengan menghina orang lain, menghina kawan melawaknya, atau menyakiti dengan cara ngejorokin umpamanya, ya, mendorong secara keras. Kadang dibawa ayat atau bagian dari syariat ini sebagai bahan candaan agar penonton tertawa. Ini berbahaya. Siapapun orangnya, baik dia ini memang dikenal sebagai orang yang munafik selama ini, atau tidak dikenal sebagai orang yang munafik, tapi dia mengolok-olok, maka dia kufur berdasarkan ayat ini. Ini yang kedua. Pelajaran yang ketiga. Ketiga ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang di awal saya lontarkan. Al-farqu bainan namimah wan nasiha lillahi wali rasulih. Bab ini pun menjelaskan perbedaan antara namimah dan memberi nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Tadi saya lontarkan pertanyaan, apakah Auf bin Malik yang melaporkan omongan orang itu kepada Nabi SAW termasuk namimah atau tidak? Maka tidak termasuk namimah, tapi ini termasuk nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kita jelaskan apa perbedaan antara namimah dan nasihat. Adapun namimah artinya mannamal hadith, ay naqalahu wa nasabahu ila ghairihi, wahya naqlul kala naqlu kalamil ghair lil ghair biqasdil ifsad, wahya min akbari dhunub. Namimah itu menukil ucapan orang lain, mengutip ucapan orang lain, disampaikan kepada orang lain untuk merusak hubungan di antara kedua orang itu, si A dan si B. Si A berbicara tentang si B, isi omongan tentang si B-nya jelek, oleh kita disampaikan, hei B, si A tuh ngejelek-jelekan kamu tuh, dalam rangka merusak hubungan antara si A dan si B yang tadinya bersahabat. Rusaklah hubungan mereka. Itu namimah. Itu termasuk dosa besar. Terancam dengan ancaman tidak akan masuk surga, alias akan masuk neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yadkhulul jannata numam. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba. Makna tidak akan masuk surga, apakah kekal selama-lamanya di dalamnya? Dirinci oleh para ulama, di antara Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, ya kekal kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan namimahnya. Karena menghalalkan apa yang haram berakibat kafir. Namimah secara qat'i dalam Al-Quran, dalam hadis diharamkan. Kalau ada orang yang menghalalkan perbuatan yang nyata-nyata haram lalu dilakukan, dia kufur dengan hal tersebut. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan bisa kufur. Maka kekal dalam neraka selama-lamanya dia, bila dia mati dalam keadaan demikian, tidak tobat dari kekufurannya. Ini penafsiran yang pertama, penjelasan yang pertama dari kalangan para ulama. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud la yadkhulul jannah ibtidaan, maksudnya tidak akan masuk ke dalam surga langsung gitu. Ketika dihisab langsung masuk ke dalam surga. Enggak. Dia harus plesir dulu ke neraka. Ini kalau dia menganggap haram terhadap perbuatan tersebut, tapi karena hawa nafsu dia lakukan, sambil tetap meyakini haramnya namimah. Betapa banyak orang yang meyakini haramnya sesuatu, tapi karena hawa nafsu dia langgar sesuatu yang dia yakini keharamannya. Coba tanya kepada para koruptor, apa hukumnya korupsi? Pasti jawab, haram. Tapi kenapa dia lakukan? Karena hawa nafsu. Ibu-ibu sedang gibah, biasanya ya ibu-ibu gibah, bukan ibu-ibu di sini, di tempat lain. Gibah, ingatkan, ibu tahu gak apa hukumnya gibah? Halal apa haram? Pasti menjawab, haram. Tapi kenapa dilakukan? Karena ada kesenangan di sana. Seru kalau gibahi orang. Karena hawa nafsu, karena kelalaian, karena kurangnya iman, ditambah dorongan, godaan setan, terjerumuslah dia ke dalam apa yang dia yakini keharamannya. Coba tanya umpamanya maling, nyopet. Kamu tahu gak apa hukumnya maling? Pasti tahu, haram. Dalilnya gak tahu, tapi diyakini itu keharamannya. Nah, termasuk namimah. Orang yang melakukan namimah, kita tanya, pasti dia menjawab namimah itu haram. Mengadu domba itu haram. Kalau orang masih meyakini keharaman perbuatan tersebut, Walaupun dia melakukannya, dia tidak kafir. Dia tidak keluar dari Islam. Dia tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Maka sebesar apapun dosa seorang Muslim, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Tapi tidak akan langsung masuk ke dalam surga. Dan inilah yang dimaksud, la yadkhul jannata ibtida'an numam. Tidak akan langsung masuk ke dalam surga orang-orang yang mengadu domba. Tapi nanti mungkin masuk ke dalam surga setelah dia diazab atas dosa-dosanya. Dan hadis dengan kalimat seperti ini banyak. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, ya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil debu. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis yang awalnya kalimatnya seperti itu banyak. Maknanya apa? Ada dua tadi. Ya, tidak akan masuk surga selama-lamanya karena dianggap kafir kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan dosa tersebut. Makna yang kedua, maksud tidak akan masuk surga adalah tidak akan langsung masuk ke dalam surga setelah dihisab. Tapi dia mungkin kelak akan masuk ke dalam surga setelah dosa-dosanya diazab, ya, di dalam neraka. Nah, adanya hadis la yadkhul jannah an-numam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba, menunjukkan ngadu domba itu dosa besar. Ini yang pertama. Kedua, ada hadis Nabi SAW. Orang yang ngadu domba itu akan diazab di alam kuburnya. Nabi SAW dengan para sahabat lewat, ditemuinya ada dua kuburan. Beliau turun. Kemudian beliau bersabda. Beliau menyatakan, innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabani fi kabir. Bala innahuma kabir. Kata Nabi SAW, dua penghuni kubur ini sekarang sedang diazab. Mereka tidak diazab karena dosa yang dianggap besar, tapi dianggap kecil. Padahal ya, itu dosanya dua-duanya besar. Dianggap remeh, dianggap kecil. Pertama, yang pertama diazab di alam kubur karena dia tidak bersih-bersih seusai kencing. Karena di jalan kebelet gitu ya. WC enggak ada atau ada tapi harus bayar gitu. Sekarang kan enggak ada yang gratis, minimal 2.000. Ah, sudah saja di pinggir jalan. Cer. Setelah itu sudah selesai, ditinggal begitu saja. Tidak dia bersihkan najisnya itu. Ini yang pertama, itu yang diazab di alam kubur. Yang kedua adalah kana yamshi bin namimah. Dia suka berjalan ke sana kemari untuk ngadu-ngadu domba orang. Ngadu-ngadu orang bukan ngadu domba, ya. Tapi diistilahkan ngadu domba. Merusak hubungan dua orang yang tadinya punya hubungan baik, dia rusak sampai berantem, sampai berusuhan. Itu namimah. Istilah kita ngadu domba. Di alam kuburnya diazab, di akhiratnya diazab dalam neraka, tidak akan langsung masuk ke dalam surga. Yang mengisyaratkan bahwa namimah itu adalah dosa besar. Bukan sekedar dosa kecil. Jangan dianggap enteng, walaupun banyak yang dianggap enteng oleh manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW menyatakan, kedua orang ini tidak diazab di alam kubur karena dosa yang mereka anggap besar. Mereka anggap itu dosa kecil. Bala innahuma kabir. Kata Nabi SAW, ya, kedua-duanya itu dosa besar. Maka Imam Adz-Dzahabi rahimahullah kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu kan artinya apa? Dosa-dosa besar. Ada lebih dari 70 dosa besar yang dijelaskan dalam kitab Al-Kabair. Di mukaddimahnya beliau menyatakan, maka itulah namimah. Apakah Auf bin Malik radhiyallahu anhu melakukan namimah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jadi omongan orang munafik tadi disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh para ulama, tidak. Tapi ini termasuk nasihat bagi Allah dan bagi Rasulnya. Apa makna nasihat? Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat 3 kali. Orang-orang bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Dijawab, lillah wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimina wa amatihim. Agama ini nasihat bagi 5 pihak. Pertama bagi Allah, kedua bagi kitabnya, ketiga bagi rasulnya, keempat bagi imam-imam kaum muslimin, dan terakhir bagi umumnya kaum muslimin. Agama itu nasihat bagi Allah, bagi rasulnya, bagi kitabnya, bagi imam-imam kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Mungkin kita bertanya-tanya, masa nasihat bagi Allah? Masa Allah perlu dinasihati? Masa Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu dinasihati? Masa kitab Allah Al-Qur'an perlu dinasihati? Kalau imam kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin perlu dinasihati? Ya, kita terima ya. Tapi kenapa Allah, Rasulnya dan kitabnya perlu dinasihati? Pertanyaan itu muncul karena apa? Karena kesalahpahaman kita tentang makna nasihat selama ini. Selama ini kan kita memahami nasihat itu seperti wejangan ya, pepatah gitu ya. Ayo nasihati saya. Nih saya sedang memberi nasihat. Kan gitu ya. Yang kebayang nasihat itu wejangan, pepatah, pelajaran, penjelasan ilmu. Itu nasihat. Masa Allah butuh nasihat? Masa Rasul sallallahu alaihi wasallam butuh nasihat dari manusia biasa? Masa Al-Quran butuh nasihat? Padahal Al-Quran itu seluruhnya nasihat bagi manusia. Kan gitu. Ini karena kesalahpahaman atau keterbatasan pemahaman kita tentang nasihat. Adapun para ulama ketika menjelaskan ad-dinun nasihah, nasihah itu maknanya adalah pertama iradatul khair lil mansuhilahu. Jadi menghendaki kebaikan bagi pihak yang dinasihati. Apapun bentuk kebaikan itu. Salah satu bentuk kebaikannya mungkin pepatah wejangan, ya. Kalau kepada orang lain, kalau kepada manusia biasa, kepada imam kaum muslimin, kepada umumnya kaum muslimin, salah satu kebaikan yang kita ingin berikan kepada mereka, nih pepatah, nih wejangan, disebutlah nasihat. Tapi kalau kebaikan yang kita inginkan, kita ingin berikan kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada kitabnya, bukan wejangan. Ya. Tapi apa? Loyalitas kita. Kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya. Ketaatan kita. Salah satunya adalah ketika Allah, Rasulnya, kitabnya diolok-olok, dihina, dijadikan bahan candaan, kita punya ghirah, punya rasa cemburu, marah kita. Enggak enak hati kita, ilfil kita, kata anak muda sekarang. Ilfil kepada orang itu kan. Enggak mau ini Allah Rasulnya, kitabnya dijadikan sebagai bahan olok-olok, diperolok-olok, dihina seperti itu. Maka kita laporkan. Untuk apa? Untuk diberikan hukuman yang setimpal terhadap orang yang terang-terangan melanggar syariat. Salah satu pelanggar syariatnya mengolok-olok Allah, agamanya dan Rasulnya. Maka ini nasihat bagi Allah dan bagi Rasulnya. Bukan mengadu domba antara Rasul SAW dengan orang munafik tadi. Bukan. Karena ini posisi Nabi diolok-olok oleh orang tadi. Dan mengolok-olok Nabi SAW itu merupakan perbuatan kriminal terhadap syariat dan pembuat syariat yaitu Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menyampaikan dan menjelaskan serta menerapkan syariat ini secara real? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam kemuliaannya direndahkan, berpengaruh enggak kepada syariat dan pembuat syariat? Ya, ada pengaruh. Makanya Auf bin Malik menyampaikan omongan orang itu kepada Rasul alaihi salatu wasallam bukan berupa namimah mengadu domba, bukan. Orang ini melanggar syariat. Harus ditibankan hukuman. Disampaikanlah ini kepada Rasul SAW. Itu merupakan iradatul khair. Kehendak untuk memberikan baik apa sesuatu kebaikan bagi Allah dan Rasulnya. Disampaikanlah. Maka terbedakanlah antara namimah dengan nasihat di dalam kasus ini. Auf bin Malik tidak namimah. Tidak mengadu domba. Tapi Auf bin Malik memberikan nasihat bagi Allah dan Rasulnya, menginginkan ada kebaikan yang dia lakukan bagi Allah dan Rasulnya, karena orang tadi sudah mencederai syariat dengan olok-olok yang dia lakukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Rasul dan para sahabatnya dipuji oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, oleh orang-orang itu diolok-olok oleh orang munafik tadi. Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhamau bainahum tarahum rukkan sujjada yabtaghuna fadlan minallahi waridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, siapa? Para sahabat. Allah keras kepada orang kafir. Tapi saling mengasihi di antara sesama mereka. Engkau lihat mereka itu ruku sujud. Dengan kualitas dan kuantitas ruku dan sujud yang luar biasa. Allah tidak mengatakan tarahum raki'ina sajidina. Tidak. Tapi Allah mengatakan tarahum rukka'an sujjada. Apa bedanya? Beda jauh. Raki'in sajidin itu disebutnya isim fa'il. Orang yang ruku, orang yang sujud. Walaupun hanya sekali-sekali. Dengan ruku yang biasa. Dengan sujud yang biasa. Tapi kalau ruku dan sujudnya ya sering, ya bagus, ya berkualitas. Orang yang sering ruku, sering sujud disebut rukkaan sujjada. Dengan memakai sighat mubalaghah. Rukkaan sujjada itu, ruku dan sujudnya itu luar biasa. Kualitas dan kuantitas. Itu pertama. Kedua, coba lihat. Apa kata Allah? Yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Mereka ruku dan sujud sehebat itu niatnya apa? Motivasinya apa? Yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Mereka itu hanya mengharapkan karunia dan keriduan Allah. Ikhlas. Dari mana Allah tahu hati mereka? Allah Maha tahu hati setiap hamba. Apakah orang itu ikhlas atau ridha atau riya, Allah tahu. Jangankan Allah itu ya, para malaikat terutama malaikat pencatat amalan tahu enggak isi hati manusia? Tahu. Berdasarkan nas yang ada. Di antaranya ayat Al-Qur'an Allah menyatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamin wa anil shimal liqa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kami telah menciptakan manusia. Dan kami tahu apa yang dibisikkan di dalam hati-hati mereka. Dan kami lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka. Yang dimaksud kami di sini Allah dan para malaikatnya. Malaikat mencatat terutama. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, apabila seseorang memiliki niat untuk berbuat baik, maka niat baiknya dicatat satu oleh malaikat. Kalau jadi dilaksanakan, dicatatlah 10. Kalau enggak jadi, sudah dibiarkan, tidak dihapus lagi itu. Minimal dengan niatnya dia punya satu kebaikan. Sebaliknya kalau seorang punya niat untuk melakukan keburukan, malaikat tidak dicatat sampai dia melakukan keburukan itu. Baru niat, itu sudah dicatat. Menunjukkan malaikat tahu isi hati manusia. Apalagi Allah SWT. Allah menyatakan para sahabat itu rukuknya, sujudnya selain berkualitas, berkuantitas, juga yabtaghuna fadlan minallahi waridwana, niatnya tulus, ikhlas, hanya mencari karunia dan keridhaan Allah. Ini pujian ataukah hinaan Allah bagi para sahabat? Pujian tentu saja. Oleh Allah diungkap, begitulah kualitas sahabat luar dalamnya. Apakah rukunnya, sujudnya mereka malam hari diketahui oleh orang lain? Tidak. Hanya mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Apakah hati mereka yang ikhlas itu diketahui oleh orang lain? Tidak. Hanya mereka dan Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah expose kepada seluruh manusia tentang kualitas mereka itu. Makanya siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah secara rahasia, Allah akan muliakan di mata manusia. Kelak kesolehan, kehebatan ibadah dia itu tetap Allah akan beritahukan kepada manusia dengan cara yang Allah kehendaki, tanpa harus kita expose. Ya, saya tadi malam tahajud. Atau tidak memberitahukan begitu, tapi jam 2:30 bangun bikin status. Tahajud dulu, statusnya begitu. Setelah beres nulis status, tidur lagi. Orang-orang menyangka dia tahajud padahal ngorok. Ya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah dalam banyak ayat. Oleh orang-orang munafik tadi diolok-olok. Oleh karena itulah, maka apa yang dilakukan oleh Auf bin Malik bukanlah namimah mengadu domba, akan tetapi itu merupakan perbuatan yang berbentuk nasihat bagi Allah dan bagi Rasulnya. Inilah pelajaran yang ketiga. Pelajaran keempat. Al-farqu bainal afil ladhi yuhibbullah wa bainal ghildah ala a'da'illah. Dalam bab ini kita pun mempelajari perbedaan antara pemberian maaf bagi orang lain yang Allah cintai dengan marah kepada musuh-musuh Allah. Tadi ada kesan Nabi SAW tidak memaafkan orang itu ya. Orang yang telah ngomong begitu minta maaf, mengemukakan alasan, kami tadi hanya bercanda, bersenda gurau, sampai bergelantungan di talinya, sampai kakinya luka-luka tersandung batu-batu yang dilewatinya. Nabi seolah tidak memaafkan dia dan tidak melirik sedikit pun. Ungkapan orang sekarang, tiada maaf bagimu. Bukankah memaafkan itu perbuatan yang bagus? Saya pernah bikin cerpen. Maksudnya ceramah pendek, bukan cerita pendek. Dengan judul apa? Indahnya menjadi pemaaf. Bukan saya yang bikin sih. Yufid apa siapa ya? Saya cuma ceramahnya tapi kemudian direkam. Indahnya menjadi pemaaf. Ya durasinya kira-kira 15 atau 20 menit. atau enggak sampai setengah jam ya. Coba cari di YouTube. Di sana dijelaskan keutamaan memberi maaf. Memberi maaf itu karakter orang yang bertakwa. Allah menyatakan wal kadzibina al ghaidha wal afina anin nas. Orang takwa itu orang yang mampu menahan amarahnya, memaafkan orang lain. Allahu yuhibbul muhsinin. Orang yang memberi maaf itu akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mazadallahu bi mazadallahu 'abdan bi afwihi illa izzan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba yang memberi maaf kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan. Orang yang beri maaf itu lebih mulia daripada sebelumnya. Memberi maaf itu menggugurkan dosa. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan orang lain? Ayat ini dalam surah An-Nur ayat 25 ini atau 24 atau carilah, mengisyaratkan orang yang memberi maaf kepada orang lain itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi keutamaan memberi maaf. Tapi kenapa Nabi SAW di dalam kasus ini seolah-olah tidak memberi maaf kepada orang itu? Tetap marah. Ya, apa alasannya? Alasannya adalah al-afu alladhi yuhibbuhu Allah walladhi fihi islah li'anna Allah ishtarata dhalika fil afwi. Faqala Allah Azza wa Jalla faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ae kana afu mustamilan 'alal islah. Karena maaf yang Allah cintai, yang Allah perintahkan untuk kita berikan maaf itu kepada orang lain adalah pemberian maaf yang di dalamnya terkandung maslahat, terkandung islah. Karena Allah mensyaratkan memberi maaf kepada orang lain dengan syarat asal maslahat. Kalau enggak maslahat, enggak boleh memberi maaf kepada orang lain. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 40, kata Allah, faman afa wa aslaha. Siapa orang yang memberi maaf dan menimbulkan islah. Memberi maafnya itu menimbulkan islah. Fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Maknanya adalah maafnya ini mengandung maslahat. Adapun kalau umpamanya tidak memberi maslahat, maka tidak boleh memberi maaf. Sehingga para ulama menyatakan memberi maaf hukumnya sunnah, memberikan maslahat hukumnya wajib. Menimbulkan maslahat hukumnya wajib, memberikan maaf hukumnya sunnah. Kalau yang sunnah dilakukan tapi yang wajib ini hilang, tidak boleh kita lakukan yang sunnah. Kalau memberi maaf ini kita lakukan tapi tidak maslahat, berarti kita menghilangkan yang wajib dengan mengambil yang sunnah. Maka itu tidak boleh. Sebagai contoh, ada orang yang zalim kepada kita. Kita maafkan, ya sudahlah. Orang berbuat dosa biasa. Tapi dengan dimaafkan, orang itu tambah sombong. Tambah zalim, lihat, saya enggak minta maaf, dia sudah memaafkan. Saya taat tuh. Akhirnya tambah zalim. Dengan kezaliman yang lebih daripada sebelumnya. Kezalimannya dilakukan ke juga ke orang lain dan ke banyak orang. Setiap orang yang dizalimi sudah saya maafkan. Tambah sombong dia. Maka memberi maaf seperti itu tidak maslahat dan haram hukumnya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, yang dimaksud dengan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, ai kana fi afihi islah, faman kana afu ifsadan la islahan fa innahu athimun bihadzal afwi. Kata beliau, apabila di dalam memberi maafnya itu ada islah, maka ia dapat pahala, ada maslahat. Maka siapa orang yang memberi maaf tapi maafnya itu menimbulkan kerusakan bukan kemaslahatan, maka dia berdosa dengan memberi maafnya. Memberi maaf seperti itu diharamkan. Karena apa? Menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada sebelumnya. Makanya kalau umpama ada orang yang zalim ke kita, kita dizalimi, ya udah kita maafkan, enggak akan dituntut apa-apa. Dia tambah zalim, tambah arogan, tambah sombong. Jangan dimaafkan. Memaafkannya dosa. Tuntut dia agar dia jera dari kezalimannya. Makanya Syekh Utsaimin menyatakan, bila ada pemuda yang di jalan ugal-ugalan pakai motor, pakai mobil, ugal-ugalan, prk, nyenggol mobil kita, jangan diberi maaf orang itu. Memberi maaf tidak akan merubah karakter ugal-ugalan dia. Ya sudahlah, namanya juga kecelakaan ya, nanti lain kali hati-hati. Baik Pak, makasih. Ugal-ugalan lagi. Tidak merubah, tidak memberikan maslahat. Tuntut dia di muka hukum. Suruh ganti. Bukan karena kejam, tapi untuk merubah karakter dia. Dengan umpama dituntut ke polisi, kemudian mengganti rugi kerusakan yang ada, dia nanti kapok. Aduh, saya ugal-ugalan. Saya ditahan 2 hari di sana. Terus saya harus keluar puluhan atau belasan juta untuk memperbaiki kerusakan orang. Motor saya cuma 3 juta. Kerusakan yang ditimbulkannya belasan juta. Kapok saya. Itu kambing saya sampai habis 10 dijual. Akhirnya apa yang terjadi? Lain kali pas dia pakai motor, enggak ugal-ugalan lagi. Kapok dia. Dia hati-hati. Itu maslahat. Kecuali kalau orang itu sudah hati-hati, kelihatan enggak ugal-ugalan, tapi karena satu dan lain truk menyerempet kita. Aduh, Bapak maaf, saya enggak sengaja, gimana? Saya enggak bisa ganti. Ah, itu boleh kita maafkan. Karena bukan karena karakter buruk orang itu kemudian nyenggol kita, bukan. Tapi karena ya sudah nasib sial saja, takdir dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka memberi maaf wajib dikaitkan dengan lahirnya maslahat dari pemberian maaf tersebut. Siapa yang memberi maaf, tapi maaf yang diberikannya hanya menimbulkan kerusakan, bukan kemaslahatan, maka memberi maaf dalam kondisi seperti itu hukumnya haram dan orang itu berdosa dengan memberi maaf yang dilakukannya. Nabi SAW seolah-olah tidak memaafkan orang itu. Allah pun menyatakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu jangan i'tidar. I'tidar itu jangan minta maaf. Jangan banyak-banyak alasan. Kamu telah kufur setelah kamu beriman. Seolah-olah Nabi SAW di sini tidak memberikan maaf kepada orang itu. Karena apa? Karena memberi maaf kepada orang itu menimbulkan isaah, bukan islahah. Kerusakan. Karena apa? Karena tindakan kriminal yang besar menyangkut aspek tauhid, menyangkut hak Allah, menyangkut syariatnya. Tidak ada hukuman yang real, yang nyata, yang membuat orang itu jera. Mungkin saja nanti dia akan berbuat lagi di masa-masa yang akan datang. Makanya di dalam hal ini Nabi SAW seolah-olah tidak memaafkan orang itu, sekalipun orang itu tersandung-sandung kakinya kepada batu-batu yang runcing sampai-sampai terluka. Nabi seolah-olah tidak kasihan kepada orang itu. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Wan nabiyyu sallam ghalladha hadha ala hadha ar-rajul likauni sallam lam yaltafit ilai. Wa la yazidu ala hadha al-kalam alladhi amarahu Allahu bihi. Ma anna al-hijara tankutu rijlai ar-rajul wa lam yarhamhu an-nabiyyu sallam wa lam yarqi lahu. Walikulli maqamin maqal. Nabi SAW marah kepada orang ini. Terlihat Nabi ngelirik pun tidak kepada orang ini. Dan ucapannya tidak melebihi apa yang Allah perintahkan. Nabi hanya menyatakan, apakah tentang Allah ayatnya dan Rasulnya kamu perolok-olokkan? Sudah, tidak lebih dari itu. Padahal orang itu kedua kakinya terluka, tersandung-sandung batu yang runcing. Nabi seolah-olah tidak kasihan, tidak iba kepada orang itu. Tapi, likulli maqamin maqal. Setiap sikap itu ada tempatnya. Kapan harus tegas, kapan harus leah. Kapan harus keras, kapan harus lembut. Maka berkata Syaikh Al-Utsaimin, "Fayambagi ayyakunal insanu syadidan fi mawdhi' syiddah, layyinan fi mawdhi' layyin." Kata beliau, hendaklah setiap orang bersikap keras pada momen-momen yang memang harus keras dan bersikap lunak pada momen-momen yang harus lunak. Bersikap keras kepada orang yang memang layak dikerasi. Dan bersikap lunak kepada orang yang memang harus dilunaki. Ada enggak dalam syariat Islam yang terkesan keras? Ya, kata Nabi SAW. Murru awladakum bisolah idha balagho sab'a sinin. Wadribuhum alaiha idha balagho asyra sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat kalau usianya sudah berapa? 7 tahun. 7 tahun itu bukan awal mengajarkan. Bukan. Salah. Kalau 7 tahun baru diajari terlambat. Awal memerintahkan. Diajarinya kapan? Sejak kecil. Kapan? Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan apabila anak itu sudah bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri, ajari dia dengan cara yang sesuai dengan daya tangkap dia. Tentu saja tidak diajari doa-doa dulu, enggak. Ya, suruh lihat dia sholat, nanti dia tuturut munding kan. Anak ketika 1 tahun 2 tahun ikut-ikutan. Ayahnya ruku-ruku, ayahnya sujud, dia ngadapang gitu ya. Enggak apa-apa, biarkan. Ah, 7 tahun itu sudah hafal bacaan, sudah tahu gerakan, sudah tahu jumlah rakaat, sudah tahu waktu-waktunya, perintahkan. Pukul mereka kalau mereka tetap tidak mau sholat bila usianya sampai berapa? 10 tahun. Keras gak ini? Keras, memukul anak. Tapi kapan? Pada usia yang tepat, 10 tahun. Sebelum itu gak boleh dipukul. Jadi kepada orang yang layak dikerasi, kerasi. Kepada orang yang tidak boleh dikerasi, gak boleh dikerasi. Anak belum 10 tahun, gak boleh dipukul. Kalau dia tidak mau sholat. Setelah 10 tahun gak mau sholat, pukul. Walaupun si anak apa? Suudon, bapak sudah berubah, gak sayang lagi sama saya sebagai anaknya. Dulu gak pernah mukul saya. Walaupun saya bangun jam 8, jam 9 siang, gak pernah mukul. Sekarang mukul, bapak sudah berubah, gak sayang lagi sama saya. Suudon begitu ya. Nabi SAW dengan para sahabatnya sedang berkumpul di masjid. Tiba-tiba datang orang Arab Badui masuk ke masjid, jalang-jeleng, terus dia ke pojok masjid, kencing di pojok masjid. Preman sebejat apapun sekarang ini gak ada yang terberitakan kencing di pojok masjid ya. Pernah gak kita dengar ada orang yang berani kencing di pojok masjid di saat ada orang di sana? Gak. Ini ada di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Para sahabat sudah gemes, semuanya bereaksi. Mau menerkam orang itu. Kata Nabi SAW, da'auh. Biarkan dia. Biarkan dia menyelesaikan dulu kencingnya. Setelah beres kencing orang itu, Nabi SAW hanya meminta seember air, lalu dibanjurkan ke bekas kencing orang itu sambil berkata dengan lembut, inna hadzal masjid la yasluhu fihi min aqdarin nas. Sesungguhnya masjid ini tidaklah layak di dalamnya ada kotoran manusia. Sikap Nabi lembut, sikap para sahabat tadi sudah kasar mau menerkam orang itu. Sampai orang itu melihat sikap para sahabat, dia sikap siap kuda-kuda untuk melawan. Tapi melihat kelembutan Nabi SAW, luluhlah hatinya. Sampai dia berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada aku dan Muhammad saja. Yang lainnya jangan dikasih. Yang lain tidak didoakan karena sikapnya kasar. Nabi SAW didoakan oleh orang itu. Kenapa Nabi lembut padahal kesalahannya fatal? Karena orang itu gak ngerti. Orang itu gak paham. Orang itu orang bodoh. Yang dibutuhkan oleh orang itu kepada orang itu bukan tindakan tapi penjelasan. Hanya dengan satu kalimat, sesungguhnya masjid ini tidaklah layak di dalamnya ada kotoran manusia, dia sudah paham. Dan mendoakan Nabi SAW akan memperoleh rahmat. Para sahabat tidak didoakan. Didoakan jangan memperoleh rahmat. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada aku dan Muhammad saja. Yang lain jangan dikasih. Beda lagi ada seorang sahabat yang sudah lama keislaman dianggap senior. Sama kalau umpah Ikhwan Ahwat sudah ngajinya tahunan gitu ya. Sudah ngerti. Suatu saat orang itu terlihat di tangannya ada cincin dari emas. Terlihat oleh Nabi SAW. Nabi SAW marah, dicabutnya secara paksa dengan mimik yang serius. Dibantingnya si cincin itu ke tanah sambil menyatakan, kenapa aku melihat salah seorang di antara kalian meletakkan api neraka di jarinya? Keras gak tindakan Nabi kepada orang itu? Keras. Menurut kita, besar mana kesalahan orang itu dengan yang kencing tadi? Yang kencing tadi, ya. Tapi kepada orang itu lembut, kepada orang ini keras. Kenapa? Karena orang ini senior dalam keislamannya. Sahabat yang sudah lama yang menjadi contoh bagi orang-orang yang baru. Kalau dibiarkan, orang lain nanti yang baru masuk bisa mengikuti dia. Makanya Nabi SAW menindak dia secara keras. Sampai orang itu ngeruh gitu, kasihan. Orang-orang sahabat yang melihatnya kasihan. Kemudian khud wantafi bihi. Ambil, manfaatkan, jual. Saking kasihannya, ambil lagi, jual, jual, jual. Apa orang itu minta? Wallahi demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil cincin yang sudah dibanting oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sakit hati. Nah, coba lihat. Ada lagi Muawiyah bin Hakam ketika sholat berjamaah, haji ada yang bersin, yarhamukallah. Para sahabat lain melotot. Dia enggak enak. Masya'nukum tanduruna ilayya. Ngapain kalian lihat-lihat saya? Padahal lagi salat. Para sahabat menepuk-nepukkan apa namanya tangannya ke pahanya mengisyaratkan diam, aku pun diam. Kesalahan yang dia lakukan fatal enggak? Fatal. Batal enggak salatnya? Batal kalau dia tahu. Tapi dia baru masuk Islam. Dia hanya baru tahu yarhamukallah ketika ada orang bersin. Larangan berbicara dalam sholat dia belum tahu. Seusai sholat orang itu menyatakan, demi Allah, aku tidak pernah ada orang yang lebih baik dalam memberikan nasihat daripada Rasulullah SAW. Demi Allah, beliau tidak memarahi aku, tidak mencela aku, tidak memojokkan aku, apalagi memukul aku. Beliau hanya menyatakan, inna hadis sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Disikapi secara lemah lembut karena orangnya baru. Tapi kepada orang yang sudah senior tadi Nabi bertindak secara keras. Oleh karena itu kalau umpamanya ada di antara ikhwan-ikhwan yang baru ngaji gitu ya, memiliki sikap-sikap yang menyimpang dari syariat, oleh ustadznya itu tidak dimarahi. Malah dikasih senyuman, dikasih nasihat begini agar berubah. Tapi kepada ikhwan yang sudah ngaji tahunan, lebih dari 10 tahun ada kesalahan, tuk, langsung disikapi secara keras. Si Ikhwan itu kadang suudzon, ustaz sudah berubah. Pilih kasih ke orang itu yang kesalahannya lebih gede, aduh lemah lembut pasifik sasom, ke saya melototnya itu loh, enggak bisa lupa sebulan. Sama dengan anak tadi, bapak sudah berubah, tadinya enggak pernah mukul, sekarang kok mukul gitu ya. Bukan berubah. Tapi penerapan syariat likul di maqami maqal, setiap tindakan itu harus proporsional, baik kepada orangnya atau kepada kasusnya atau kepada momennya. Tidak selamanya harus keras, tidak selamanya harus lembut. Kepada orang yang layak dikerasi-kerasi, pada kasus yang layak kita bertindak keras-keras, kepada orang yang harus disikapi secara lembut-lembutlah kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sikap beliau kepada orang munafik, melirik pun tidak tadi. Ini enggak main-main. Tapi kepada kasus-kasus lain beliau masih bersikap lemah lembut, ya. Pada ketetapan syariat, hukum asal sikap muamalah kita kepada orang kafir harus keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman tentang para sahabat, asyiddaa 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum, kepada sama muslim hukum aslam harus saling menyayangi, kepada orang kafir harus keras. Ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghludh 'alaihim. Hai nabi, perangi itu orang-orang kafir dan orang munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Ini hukum asalnya. Tapi pada momen tertentu, kepada orang kafir jenis tertentu, dilunaki. Termasuk orang kafir yang umpamanya punya rasa simpati kepada ajaran Islam, kasih uang zakat. Ini bukan lembut lagi ya, kalau dikasih uang zakat ya. Mereka disebut apa? Mu'allaf. Mu'allafatu qulubuhum, ini orang yang lagi dibujuk hatinya. Mu'allaf itu bukan orang yang baru masuk Islam saja, orang kafir yang belum masuk Islam tapi sudah ada kecenderungan kita bujuk dengan diberi zakat, mungkin dia masuk Islam. Itu juga termasuk mu'allaf. Dan itu bukan hanya lemah lembut, dikasih. Ada orang kafir yang harus dikerasi, ada orang kafir yang harus dilembuti, ada orang kafir yang harus dikasih. Jadi setiap tindakan wajib ditempatkan secara proporsional. Inilah faedah atau pelajaran yang keempat. Terakhir atau yang kelima, al-khamisah, anna minal i'tidar ma la yanbaghi ayuqbal. Fal aslu fil i'tidar ayuqbal. La siyama kana al-mu'tadiru muhsinan laqin hasalat minhu hafwah. Fa in ulima anna al-i'tidar batil fa innahu la yuqbal. Pelajaran terakhir dari bab ini adalah bahwa tidak setiap i'tidar harus diterima. I'tidar itu permintaan maaf. Alasan. Tidak semua orang yang bersalah mengemukakan alasan dan minta maaf atas kesalahannya tidak selalu harus diterima. Hukum asal, terimalah iktidar, permintaan maaf dari orang, terutama kalau orang itu tulus. Bukan karena sebenarnya saya enggak salah tapi demi kemaslahatan ya udahlah minta maaf. Itu mah tidak tulus ya. Nanti akan berbuat lagi. Karena merasa dia tidak salah. Ya, saya emang gak mau ribut lah minta maaf, walaupun sebenarnya saya gak salah sih. Ongkoh minta maaf tapi merasa tidak bersalah. Minta maafnya cuma basa-basi baso. Maka itu tidaklah harus diterima. Dan Nabi SAW tahu dari Allah karakter munafik. Allah menyatakan, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ La Rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang munafik, kami bersaksi bahwa engkau ini benar-benar Rasulullah. Itu mulutnya tuh. Pertama kami bersaksi. Bersaksi itu lebih dari hanya berkata. Kedua ada innaka, sesungguhnya engkau. Taukid. La Rasulullah ada lam taukid juga. La Rasulullah. Tiga kali. Kami yakin, yakin, yakin. Kamu itu Rasulullah. Apa kata wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah yang menjadi saksi bahwa orang-orang munafik itu bohong, dusta. Ucapannya itu tidak keluar dari lubuk hati yang sebenarnya. Termasuk i'tizar, minta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, tidak diterima. Karena apa? Karakter munafik tahu. Dusta dia, bohong dia. Hanya sekedar strategi saja. Agar dia diterima di komunitas kaum muslimin dan dia meraih keuntungan dunia dari hal itu. Makanya tidak diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam minta maafnya. Ya, betul hukum asal orang yang minta maaf terima permintaan maafnya, tapi sekali lagi kembali kepada apakah maslahat dimaafkannya orang itu ataukah tidak, maka layaklah apabila para ulama menyatakan anna minal i'tidar ma la yambagi ayuqbal, bahwa di antara permintaan maaf ada permintaan maaf yang tidak harus diterima, bahkan tidak boleh diterima. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam kasus yang sedang kita bahas ini, orang munafik mengolok-olok Allah, ayatnya dan rasulnya dan para sahabatnya, kemudian minta maaf dan tidak diterima minta maafnya. Inilah 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini. Saya pikir cukup sampai di sini penjelasan sore hari ini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dihususkan bagi pemirsa dan pendengar radio dimanapun. Kepada Akhi Fawas di Studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon terlebih dahulu, silakan. Ya. Silakan di 0218236543. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Bapak Usman di Riau. Pak Usman di Riau, silakan Pak Usman. Ini Pak, mau tanya Pak. Silakan. Bagaimana menyikapi istri yang selalu meronta jika dikasih nasihat, padahal buku tentang Islam sudah kita kasih untuk dibaca, kemudian kita nasihati melalui lisan, kemudian kita nasihati melalui tontonan Roja TV, kemudian tontonan TV lainnya, sampai sekarang pun masih meronta. Istilahnya nasihat itu masih sulit diterima. Untuk menyikapinya gimana Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Usman di Riau, barakallahu fik. Pertanyaan jelas kedengaran ya? Atau harus diulang? Diulang. Bagaimana sikap kita kepada orang yang sudah dinasihati? Lisan sudah, tulisan sudah, disuruh nonton TV, dengar radio yang isinya kajian juga sudah, tapi gak berubah, sikap buruknya tetap melekat pada dirinya. Begitu ya kalau gak salah. Ya Pak Usman, barakallahu fiik, dan pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin kasus ini tidak hanya dialami oleh Pak Usman saja, tapi oleh banyak orang. Kalau ya nasihat ilmu yang sudah kita sampaikan tidak merubah karakter orang, maka pertama introspeksi, barangkali cara dan momennya yang kurang pas. Pilih momen yang pas, pilih juga kalimat yang pas, cara yang sesuai dengan karakter dia. Ini yang pertama. Kedua, bila itu pun sudah dilakukan secara maksimal, kita merasa kata-kata kita lembut, sudah mendatangkan ahlinya untuk dijelaskan kepada dia, momennya juga pas, tapi tetap tidak merubah. Lakukan nasihat dengan kemuliaan akhlak. Sering saya ungkap, ada banyak tipe manusia yang hatinya keras, dan kekerasan hatinya tidak bisa ditembus oleh ayat yang disampaikan, oleh hadis yang diterangkan, oleh semua penjelasan yang kita berikan. Tapi hatinya yang keras baru luluh setelah menerima kemuliaan akhlak dari kita. Dan ini pernah dialami oleh Nabi, para sahabat, dan para ulama. Ya, ketika orang itu disampaikan dakwah, ayat, hadis, penjelasan, tetap. Tapi ketika orang itu sakit, kawan-kawannya, saudara-saudaranya yang sesama dia, tidak ada yang menengok. Tapi kita menengok yang pertama kali. Kita bawa makanan, kita tunjukkan keakraban, perhatian, kita doakan. Bila perlu, yuk kita ajak ke dokter. Saya gak punya uang, biar saya yang bayarin. Atau enggak perlu ke dokter, ini juga sudah agak mending. Sudah pas beres kita pulang, kita salaman, tempelkan amplop berisi uang segepok. Ini untuk ke dokter. Itu kemuliaan akhlak. Ada enggak efeknya? Pasti ada. Minimal dia malu lagi memusuhi kita. Minimal dia malu lagi mengolok-olok kita. Dan maksimalnya dia bisa berubah. Orang ini baik banget. Di saat saya sakit, tak ada yang menengok, tak ada yang memperhatikan. Dia yang selama ini saya benci, selama ini saya olok-olok, selama ini saya fitnah dan seterusnya, yang pertama kali melayan, bawa makanan. Makannya juga nasi sama lauk pauknya yang saya gak masak untuk anak-anak saya. Anak-anak saya belum makan dari kemarin. Ada ini, anak-anak senangnya bukan main. Luluhlah hatinya dengan hal itu. Oleh karena itulah, dakwah itu tidak cukup hanya dengan lisan semata-mata, tapi yang paling utama adalah dengan menunjukkan kemuliaan akhlak kepada orang-orang yang kita dakwahi. Sebab daya gedor kemuliaan akhlak untuk meluluhkan hati manusia yang keras kadang lebih ampuh daripada menyampaikan penjelasan ilmu. Maka jangan batasi dakwah hanya dengan memberikan penjelasan, dengan memberikan pencerahan, dengan memberikan buku-buku, kaset-kaset, dengan memasangkan parabola TV dan radio roja. Tidak cukup dengan itu. Tapi yang paling utama adalah tunjukkan kemuliaan akhlak kepada mereka. Maka dakwah itu lebih efektif dari sekedar memberikan pencerahan kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak di Riau atas interaksinya. Kami ucapkan terima kasih Pak Usman. Silakan untuk yang berikutnya di 0218236543 kami buka yang kedua. Silakan. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Ibu? Dari Bu Sena Ustaz di Pondok Lapa. Silakan Ibu. Iya. Mau menanyakan tentang bila seorang yang lebih banyak amalnya menurut perhitungan Allah, apakah dia akan dimasukkan ke dalam neraka lebih dahulu juga Ustaz? Iya. Itu saja Ibu. Sudah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Seno, barakallahu fik. Pertanyaan yang saya tangkap, apakah banyaknya dosa menentukan lebih awal ke neraka, begitu ya? kebaikan yang saya tangkap begitu. Mudah-mudahan tidak salah. Kebaikan, kebaikan yang dimaksud, kebaikan yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ditentukan oleh besar kecilnya dosa atau banyak sedikitnya dosa. Ada kalanya orang yang dosanya lebih ringan, lebih enteng dibanding yang lain, tapi dia lebih dahulu masuknya ke dalam neraka daripada orang-orang yang kafir atau musyrik. Salah satunya adalah ditunjukkan di dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah thalatha." Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat tiga orang. Tiga orang ini muslim. Muslim yang di dunianya hebat, lebih daripada rata-rata umumnya kaum muslimin. Pertama, orang mujahid yang mati di medan perang sebagai syahid. Kita tahu bagaimana kemuliaan seorang mujahid. Kita tahu bagaimana hebatnya, mulianya orang yang mati syahid. Ditanya oleh Allah, "Limadza qutilta?" Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, "Qataltu fi sabilik hatta stushidtu." Aku berperang di jalanmu sampai aku syahid. Apa kata Allah? "Kadzabta." Bohong kamu. "Qatalta li ay yuqala annaka jari faqad qila dhalik." Kamu berperang, tapi niat kamu, motivasi kamu berperang itu agar kamu disebut pemberani, jagoan, pahlawan atau yang sejenisnya. Dan pujian itu telah ditujukan orang kepadamu. Niatnya apa? Riya. Lalu Allah merintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka, waliyadzu billah. Kedua, ustaz selama hidupnya hanya berkutat dengan ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran. Ditanya, orang ini menjawab, "Ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika Al-Quran." Dulu ketika di dunia aku belajar ilmu, mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karena engkau. Apa kata Allah? "Kadzabta," bohong kamu. "Ta'allamta li ayyuqala annaka alim faqad qila dhalik wa qara'ta al-Qur'an li ayyuqala annaka khari faqad qila dhalik." Kamu belajar ilmu tapi niat kamu itu agar kamu disebut sebagai orang alim, disebut dai beken, disebut ustaz favorit, mubalig terkenal, dai semiliar umat, ustaz sejuta akhwat, dan seterusnya. Kalau motivasinya begitu, ya. Dan pujian itu telah orang-orang tujukan kepada kamu. Lalu Allah pun merintahkan orang itu diseret pada wajahnya dan lemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari hal itu. Tapi kalau orang itu motivasi mencari ilmunya, mengajarkan ilmunya tulus, ikhlas, lalu orang-orang memujinya, itu gak masalah. Dia tidak mengharapkan pujian. Dia tidak mencita-citakan untuk memperoleh pujian. Tulus ikhlas karena Allah, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, menghilangkan kebodohan dari umat, untuk bisa beribadah kepada Allah secara benar dengan ilmu itu. Itu niatnya. Tapi lantas kemudian orang memuji, menyanjung, menggelari dengan gelar ini, gelar itu, gak masalah. Asal tidak diniatkan dari awal. Jangan difahami bahwa omongan saya ini mengkritik ustad-ustad yang digelari itu. Ada ya, ustad yang digelari dai sejuta umat mungkin ada. Tapi tulus, bukan jadi cita-cita, gak masalah. Tapi ini jangan jadi cita-cita para santri. Kenapa kamu rajin banget belajar? Saya ingin menjadi ustad terkenal. Gak boleh. Rasul selesai menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allumuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Siapa orang yang mencari satu ilmu, yang ilmu itu harus dicari karena Allah, harus dipelajari ikhlas karena Allah, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk memperoleh keuntungan dunia, baik harta, jabatan, kedudukan, termasuk popularitas, itu semua duniawi. Orang itu gak akan bisa masuk surga, orang itu gak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Jangankan masuk, mencium aromanya aja enggak, alias neraka tadi. Ya. Nah, orang tadi belajar ilmu, mengajarkan ilmu, baca Al-Quran, motivasinya dunia, ingin dikenal, ingin dipuji, lalu masuk ke dalam neraka. Ketiga, hartawan yang dermawan, hartanya banyak, habis dipakai untuk kepentingan fisabilillah, pakai menolong orang, dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapada manusia, sampai habis. Ditanya, orang itu menjawab, ya Allah, tidak ada satupun momen yang engkau sangat suka untuk berinfak di momen itu kecuali aku infak di sana. Kata Allah, bohong kamu. Kamu berbuat begitu agar kamu disebut orang dermawan. Dan memang pujian itu telah orang-orang tujukan kepadamu. Masuk neraka juga. Tiga orang. Waliyadzubillah. Ini wajibnya menghindarkan diri dari riya, memelihara keikhlasan. Setelah itu Nabi selesai menepuk-nepuk dada Abu Hurairah sambil menyatakan, merekalah wahai Abu Hurairah tiga orang yang karena merekalah api neraka pertama kali dinyalakan. Pertama kali dinyalakannya api neraka karena tiga orang ini. Orang ini bukan orang kafir, bukan orang musyrik, tapi orang muslim yang di dunianya dikenal dengan tiga amalan hebat, jihad sampai syahid, orang yang berilmu, beramal, mengajarkan ilmunya, dan orang dermawan. Gimana tidak hebat orang ini? Orang ini tiga-tiganya dimuliakan di dunia karena orang enggak tahu niat mereka. Di akhiratnya dihinakan waliyadzubillah. Nah, ini menunjukkan dosa mereka tidak sebesar dosa orang kafir, orang musyrik, atau dosa kebidahan yang lainnya. Tapi ternyata mereka menjadi penyebab dinyalakannya api neraka pertama kali karena mereka. Oleh karena itulah, maka ada sebuah perkataan dari para ulama bahwa orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil awthan. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab sebelum diazabnya para penyembah berhala. Jadi kalau dari segi waktu, belum tentu dosa besarnya seseorang menentukan pertama kali dia diazab. Enggak. Tapi kadar azab, ya, didasarkan pada dosa keras atau tidaknya siksa seseorang, lama atau sebentarnya siksa yang Allah berikan kepada seorang di neraka, ya, itu bergantung kepada banyak sedikit atau besar kecilnya dosa. Tapi kalau pertama kali, maka tidak tentu, tidak pasti bahwa yang paling besar dosanya berarti yang pertama kali dia dimasukkan ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Yang pertama dari Ibu Siti di Batu Jajar yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dizalimi oleh saudara sendiri dan saya pun memberikan maaf kepadanya lahir dan batin. Akan tetapi setelah itu banyak saudara-saudara lainnya yang dizalimi olehnya. Apakah sikap saya salah dan termasuk memutuskan tali silaturahim apabila saya biarkan dia dan tidak menyapanya dan membuang muka dan selalu menghindar darinya agar dia atau agar dia bertobat dari sikap zalimnya kepada saudara-saudaranya. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Iya, Ibu Siti di Batu Jajar, tetangga tuh. Barakallahu fiik. Jangan-jangan ada di sini hadir. Gak bisa nanya langsung, nge-SMS ke Cilengsi. Ada dua hal yang ingin saya soroti dari pertanyaan tadi. Kedengaran ya, pertanyaannya terfahami ya. Jadi Ibu Siti ini ada saudaranya yang zalim kepadanya, lalu dimaafkan. Tapi akibatnya dia zalim lagi kepada saudara-saudara yang lain. Apakah tetap dimaafkan atau ditindak dengan cara dijauhi, buang muka kalau bertemu, menghindar atau sejenisnya? Baik. Pertama, ada dua hal. Kalau setelah kita beri maaf kepada dia, lalu dia zalim kepada saudara-saudara lain, tapi kezaliman kepada saudara lain itu sebenarnya dari dulu, ke saudara yang lain juga, ke kita juga, iya. Lalu ke kita dimaafkan, berakibat ke kita enggak zalim lagi. Ke kita ini jadi baik. Tapi kepada saudara-saudara lain tetap zalim. Ini lebih baik daripada sebelumnya atau lebih buruk? Lebih baik. Tadinya ke semua termasuk ke kita. Tapi setelah kita maafkan, ya udah, kamu saya tahu salah, sudah saya maafkan, jangan sekali lagi. Jadi baik ke kita. Tadinya buruk ke semua orang, tapi minimal kepada kita baik, itu maslahat. Walaupun kadarnya kecil, tapi lumayan. Nah, adapun kezaliman dia kepada saudara-saudara yang lain melahirkan kewajiban dakwah kepada dia. Ingatkan, kamu sudah baik ke saya, tapi tolong baik juga ke saudara-saudara. Berikan nasihat, ya. Itu yang pertama. Yang mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia berubah. Kemungkinan kedua, tadinya dia jahatnya ke kita, ke saudara lain enggak. Setelah kita maafkan, kedolimannya beralih ke saudara-saudara yang lain, yang lebih banyak. Ini maslahat apa madarat? Madarat, ya. Apa yang harus kita lakukan? Tetap dakwahi dia, nasihati dia apabila nasihat itu bermanfaat bagi dia. Fa inna dzikratan faul mu'minin fadzakir. Fa inna dzikratan faul. Berikan peringatan. Karena peringatan itu, pelajaran itu pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin, ya. Tapi kalau kefasikannya lebih dominan dalam diri dia, dinasihati itu tidak mempan, malah kembali zalim kepada kita, zalim juga kepada saudara-saudara kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalau kita tidak mampu memperbaikinya, dan bila pergaulan kita dengan dia hanya menimbulkan madarat, setiap ketemu dia zalim, kadang-kadang kita sabar cukup menghindar, kadang-kadang kita terpancing emosi lalu melawan, dan itu madarat. Bertemu dengan saudara seperti itu madarat dan tidak maslahat, maka wajib kita hindari pertemuan dengannya. Karena apa? Karena bertemu dengannya madarat. Setiap bertemu ngomongnya nyelekit, setiap bertemu ngomongnya nyelekit. Kadang kita melawan, balik membalas, akhirnya bertengkar. Setiap ketemu begitu. Ada karakter orang seperti itu, maka hindarkan pertemuan, karena menghindarkan madarat adalah wajib. Apakah ini berarti memutuskan silaturahmi? Tidak, karena dengan bertemu malah silaturahmi tambah putus. Ya, bisa kita cari jalan lain, apalagi zaman sekarang kita nggak bertemu, karena kalau bertemu selalu buruk, kita kirim SMS, salam, bagaimana kabarnya, ya, bagaimana keluarga, anak-anak sehat, ya, semoga Allah memberikan keridhaannya kepada Anda semuanya. Itu nasihat. Bila perlu kita kelebihan rizki, kita kirim. Tidak bertemu, kalau bertemu umpamanya tadi madharat. Kecuali kalau bertemunya kita kasih uang, kita bawa makanan, kita siapkan uang, kita silaturahmi kepada dia. Melihat kita datang bawa makanan, seneng. anak-anaknya dibelikan ini, mainan, baju dan seluruh senang. Masa setelah disenengin begitu ngomongnya masih nyelekit. Anak-anak ini untuk uang jajan dikasih masing-masing 10 ribu dolar. Nah, pasti seneng kan? Masa setelah disenengin gitu omongannya masih nyelekit. Yang tadinya zalim kepada kita, kalau kita baikin dia, perlakukan secara baik, kita kasih apa yang dia butuhkan dengan kelebihan rezeki kita, insya Allah itu meluluhkan hatinya. Tunjukkan kemuliaan akhlak kepada dia, ya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi pertama, bila mampu memperbaikinya, perbaiki dengan cara apapun yang dibolehkan secara syari. Kalau memperbaikinya tidak mampu dan bertemu dengannya madarat, hindari pertemuan, ya. Dan yang ketiga, apabila nasihat apapun sudah tidak mempan lagi kepada dia, maka tidak berkomunikasi dengan dia bukanlah termasuk memutuskan silaturahmi, tapi menjaga lahirnya madarat dari komunikasi tadi. Kalau memang seperti itu. Demikian Ibu Siti di Batu Jajar, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat kembali dari pendengar yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya, bagaimanakah kalau kita sudah memaafkan kesalahan dari orang lain atau saudara kita dan tidak menyimpan dendam apapun terhadapnya, akan tetapi kita tidak mau akrab dengan saudara kita tersebut, apakah berdosa hal demikian Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Iya, barakallahu fiik penanya. Kalau kita memaafkan orang lain, tidak ada dendam, tidak ada apa-apa, tapi gak mau dekat lagi, tidak seakrab dulu, apakah itu salah atau benar? Baik, tergantung motivasi. Kalau kita gak mau akrab seperti dulu itu karena masih sakit hati, berarti masih ada dendam. Ya, berarti belum memaafkan sepenuhnya. Tapi kalau alasan kita tidak mau seakrab dulu karena tahu karakter dia, seakrab dulu madarat bagi kita. Seakrab dulu bisa terulang kesalahan yang terjadi di masa lalu. Untuk menghindari hal itu, maka kita menjaga jarak agar tidak terlalu akrab. Ketika ketemu biasa saling menyapa, apa kabar, assalamualaikum, gimana kabar, sudah hindarkan apa namanya pembicaraan yang lebih panjang. Khawatir kalau berbicara lebih panjang terulang lagi kejadian masa lalu. Makanya kita menjaga diri dan menjaga jarak dari orang itu untuk menghindarkan madarat. Kalau motivasinya alasannya seperti itu, ya boleh, gak apa-apa. Tapi kalau umpam motivasinya tadi masih ada nih sakit hati nih, karena sudah memaafkan, tidak ada dendam, saya memang mau nggak mau akrab sama dia, akrab sama dia mengingatkan rasa pahit di masa lalu, maka itu tidak boleh seperti itu. Karena pada asalnya sesama mukmin adalah saudara, maka yang wajib ada pada diri kita adalah rasa saling cinta, saling sayang kepada sesama saudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak disebut beriman sebelum kalian saling mencintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, ya, la tahasadu wa la tadzalamu wa la tabaghadu fakunu ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, saling dengki, saling iri. Jangan juga kalian saling mendolimi. Jangan juga kalian saling membenci. Jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Jadi kalau masih ada rasa kebencian, rasa dengki kepada sesama muslim, menunjukkan kadar iman yang dia miliki berkurang sesuai dengan kadar kedengkian kita kepada saudara kita. Oleh karena itu, hilangkan ganjalan psikis kita kepada sama muslim yang pernah berbuat salah kepada kita, maka akrabkan lagi hubungan kita dengan dia. Kecuali sekali lagi, kalau keakraban yang kita jalin sama dia itu karena buruknya karakter dia bisa menimbulkan madarat bagi hubungan kita dengan dia, boleh kita jaga jarak dengan cara seperti tadi, ya. Taib, cukup sampai di sini saja dulu. Sekarang sudah jam 6 lewat 12 menit di jam saya. Kita akan lanjutkan lagi kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.